Baik, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita murojaah dulu agar apa yang telah disampaikan lebih mantap dan yang kurang faham menjadi lebih faham. Ya. Bimadza yu'rafu al-ism? Apa zur'ah? Dengan apa isim dikenali? Yu'rafu bi al-ism. Bimadza yu'raf? Ya. Ya. Ma huwa anfa'u alamatil ism? Limadha? Ya, al-isnad ilaih huwa anfa'u alamat al-ism. Jadi tanda yang paling penting dari isim adalah al-isnad ilaih. Kenapa? Tu'arafu bihi ismiyatu ad-dhamair. Maka dhalika ma al-mausulah. Kemudian, limadha yu'arafu al-fi'l? Ya. Al-fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nithis sakinah. Sebelum itu ada tambahan, yaitu terkait dengan alif lam. Alif lam di sana ada beberapa macam. Ya, tidak semuanya masuk ke isim. Alif lam yang pertama ataupun al yang pertama adalah al-mu'arifah. Al yang memakrifahkan, al-mu'arifah, bukan mu'arrafah ya. Al-mu'arifah, alif lam yang memakrifahkan. Contohnya, al-masjidu kabirun. Alif lam yang masuk ke masjid adalah apa? Alif lam al-mu'arifah. Semua isim-isim yang kemasukan alif lam al-mu'arifah, ataupun semua kalimat yang dimasuki al-mu'arifah, maka dia adalah apa? Isim. Kemudian yang kedua, alif lam az-za'idah, alif lam tambahan. Tidak mempengaruhi maknanya. Seperti yang masuk pada nama-nama Al-Abbas. Ya. Dalam ucapan penyair katanya ra'aitu Al-Walid ibn Al-Yazid mubarakan. Ya. Ra'aitu Al-Walida ibn Al-Yazida mubarakan. Di sini masuk pada nama yaitu Walid dan Yazid yang sudah ma'rifah dimasuki padanya alif lam. Di sini alif lamnya tambahan saja, bukan yang memakrifahkan isim karena isim alam sudah ma'rifah. Ya, juga alif lam tambahan masuknya hanya ke isim. Kemudian yang kedua, alif lam al-mausulah. Alif lam al-mausulah. Ada khilaf di antara ulama terkait dengan alif lam al-mausulah. Apakah dia khusus masuk ke isim atau juga bisa masuk ke fi'il. Yang rajih, bahwasannya dia masuk hanya ke isim. Adapun contoh alif lam yang masuk ke fi'il, seperti ucapannya penyair, ma anta bil hakamil turda hukumatuh wala asilin wala dhira'yin wal jadali. Di sini kita dapatnya ada alif lam masuk ke fi'il mudhari' ya. Ma anta bil hakamil turda hukumatuh. Engkau bukanlah seorang hakim yang diridhoi keputusannya. Lihat. Ma anta bil hakamil turbo al turbo ya. Di sini fi'il mudhari dimasuki apa? Alif lam. Ini sebagai dalil bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya alif lam mausulah juga masuk ke apa? Ke fi'il mudhari. Dijawab oleh yang lain bahwasanya darurah, wallahu alam. Ya. Kemudian yang ke berikutnya dari alif lam adalah alif lam yang dia khusus masuk ke fi'il. Ini maknanya istifham. Maknanya istifham seperti yang dihikayatkan oleh Qutrub. Salah seorang ahli nahu, dia menghikayatkan ucapan orang Arab al fa'alta, maksudnya apa? Hal fa'alta gitu. Al fa'alta, jadi di antara alif lam ada yang bisa masuk ke fi'il dan maknanya istifham. Al fa'alta, apakah engkau telah mengerjakannya? Nah, itu alif lam apa? Istifhamiyah dihikayatkan oleh Qutrub. Kemudian fi'il mudhari ataupun alamatul fi'il yanqasim ila kam qismin ya layaqi, tanda-tanda fi'il terbagi kepada berapa bagian? Salasati aqsam. Tiga bagian. Yang pertama apa? Mush mustarak ya. Yang kedua mukhtasun bi al-fi'li al-mudhari, kemudian yang berikutnya yang ketiga mukhtasun bi al-fi'li al-madhi, iya kan? Tanda-tanda fi'il itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama tanda yang mustarak masuk kepada fi'il madhi, juga masuk kepada fi'il mudhari. Yang kedua tanda yang mukhtas hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari, kemudian yang lainnya hanya bisa masuk kepada fi'il madhi. Apa itu tanda yang musyarak bisa masuk kepada fi'il mudhari dan fi'il madhi? Hati. Hah, sin? Apa? Qad. Ya, qad bisa masuk kepada fi'il madhi, juga masuk kepada fi'il mudhari. Apa makna qad ketika masuk kepada fi'il madhi? Ada berapa maknanya? Ada dua. Yang pertama takrib, contohnya qad qamatis shalah. Takrib itu kan. Kemudian yang kedua maknanya apa qad? Tahqiq, sebutkan dulu maknanya. Jangan langsung contohnya. Tahqiq itu apa? Qad aflaha man zakkaha atau qad aflahal mu'minun. Itu bermakna apa? Tahqiq. Kemudian qad kalau masuk kepada fi'il mudhari maknanya apa? Zur'ah. Ada berapa makna qad kalau masuk kepada fi'il mudhari? Kemarin terlewatkan tapi sudah dibahas di kitab Tuhfah. Apa maknanya qad kalau masuk kepada fi'il mudhari? Taklil, contohnya qad yajudul bakhilu, terkadang orang yang kikir itu berbuat dermawan, terkadang. Iya. Kemudian yang kedua taksir, contohnya. Saya bisa gak contohin. Contohnya Qad contoh qad masuk kepada fi'il mudhari bermakna apa? Taksir ya. Contohnya apa? Qad yanjahul mujtahidu. Qad yanjahul mujtahidu. Seringkali orang yang sungguh-sungguh itu lulus. Ada lagi di sana makna yang ketiga dari qad ketika masuk kepada fi'il mudhari, itu tahqiq, kepastian. Ini banyak di dalam Al-Quran, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah mengetahui berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Juga firman Allah yang lain, qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum, qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh mengetahui orang-orang yang berlambat-lambat di antara kalian. Nah itu, dihafalkan ya. Jadi matan dihafalkan, definisi dihafalkan, kalau ada syarat-syarat juga dihafalkan, kemudian juga i'rab dihafalkan. Iya. Kemudian bimadza yu'rafu al-fi'lu al-madhi, dengan apa fi'il madhi dikenali? Ya, misaluh, contohnya apa? Qamat, qa'adat, ni'ma, bi'sa, laisa, asa, itu isim atau fi'il? Man? Apa dalilnya bahwasanya ni'ma, bi'sa, laisa itu adalah apa? Fi'il bukan isim. Sebagian mengatakan seperti orang-orang Kufah mengatakan ni'ma itu isim. Contohnya kata mereka ucapannya seorang yang dia dikabari dengan kelahiran seorang anak wanita, dia mengatakan mahia bi ni'mal waladi, masuk di sini kepada ni'ma ba, mahia bi ni'mal waladi, tuh dimasuki ba, berarti bukan fi'il. Iya. Apa isim fi'il? Tandanya apa? Dikenali dari apa? Iya, masuknya ta'u ta'nis as-sakinah yang rajih, bahwasanya ni'ma bi salaisa asa adalah apa? Fi'il, bukan isim. Adapun ucapan mereka orang Arab yang mengatakan mahiya bi ni'mal walad, itu ditakwil. Jadi ba aslinya bukan masuk ke ni'ma, masuknya kepada isim. Mahiya bi waladin maqulin fi ni'ma al walad. Demikian pula bisa ketika ada seorang yang dia berjalan menuju kekasihnya, kemudian dia mengendarai satu kendaraan yang loyo, dia mengatakan ni'mas sayr ala bi'sa al-air. Ni'mas sayr ala bi'sa al-air. Ala bi'sa di sini. sebaik-baik perjalanan dengan sejelek-jelek kendaraan. Ni'mas sayr ala bi'sal air. Ini juga ditakwil dengan takwilan tadi. Ala airin makulin fihi bi'sal air. Silakan dimurajah lagi ya. Ini juga laisa. Dan di sini asa. Saya mau tambahkan tentang asa. Asa itu ada tiga keadaan. Dicatat. Asa ada tiga keadaan. Yang pertama, dia sebagai fi'il yang jamid, beramal merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ya. Dan khobarnya biasanya berupa fi'il mudhari', bergandengan dengan an. Ya. Khobarnya adalah fi'il mudhari' yang didahului dengan an. Contohnya apa? Asa rabbukum ayyarhamakum. Asa Allahu ayyatiya bil fathi. Atau contoh yang lain, asa Muhammadun ayyakuma. Nah itu. I'rabnya asa fil madhi mabni ala al fath al muqaddar. Kemudian pada contoh tadi, asa Muhammadun an yaquma, Muhammadun adal ismu asa. Ismi asa marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kemudian an yakuma, an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin, yakuma fi'lun mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbi al fathah adh-dhahirah ala akhirih, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Al masdar al muawwal, masdar muawwal dari an bersama fi'ilnya, fi mahalli nasbin khabar asa, maknanya biasanya harapan, maknanya roja. Apa contoh yang lain? Tadi asa Allahu ayyatiya bil fathi. Asa rabbukum ayyarhamakum. Apa lagi? Asa gimana? Fahal asaitum gitu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Ya, mana isimnya? Ta itu asaitum. Khabarnya an tufsidu, ya kan? Yang lain? Punya hafalan? Hah? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayi'atikum. Kemudian yang lain? Yang banyak contohnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, asa, kalau tadi tambahkannya, asa yang apa tadi? Jamid dan naqis. Itu tambahan naqis. Naqis kenapa dikatakan naqis? Karena dia tidak cukup dengan yang rofa'na, tidak cukup dengan yang rofa'nya, masih butuh kepada yang nasobnya. Seperti halnya apa? Kana itu. Hadinya saja maknanya di sini harapan. Kemudian asa yang kedua adalah asa yang merupakan fi'il yang tam. Fi'il yang tam. Dia cukup dengan fa'ilnya saja. Ini terjadi ketika ada satu isim yang disandarkan kepadanya. Contohnya, fa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa khairul lakum, wa'asa an takruhu syai'an fahuwa fa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarru lakum. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarru lakum. Di sini asa seperti tadi. Fi'il madhi ya jamid tam mabni 'ala al-fath al-muqaddar. An-nya harfu masdarin wa istiqbalin wa nasbin. Kemudian an tuhibbu fi'il mudhari mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi hadzun nun li'annahu minal afalil khamsah, ya kan? Al-wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Masdar muawwal min an wa ma ba'dah fi mahalli rafin fa'il. Fa'ilnya apa? Asa. Nah itu asa yang kedua. Jadi seperti kana itu ya. Kana kan ada yang nakis. Kana yang nakis itu butuh kepada isimnya dan khobarnya. Adapun kana yang apa? Tam, cukup dengan fa'ilnya. Seperti kanal matar, hujan terjadi ataupun turun. Cukup itu al-matar sebagai fa'ilnya. Demikian pula asa, ada yang dinaqis butuh kepada yang marfu'nya dan nasabnya sekaligus, ada yang tam cukup dengan fa'ilnya saja. Dan fa'ilnya biasanya berupa masdar mu'awal dari an dan fi'il. Banyak di dalam contoh yang lain. Apa contohnya kira-kira? Setelah asaan. Seperti tadi, asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kalau di situ ada isimnya, kemudian ada khabarnya, berarti asanya naqis. Kemudian asa yang ketiga, ini asa yang merupakan huruf. Kapan itu terjadi? Asa sebagai huruf ketika setelahnya adalah isim yang mansub. Ketika dia bergandengan dengan isim yang mansub. Seperti ucapannya penyair, asaha naru ka'sin allaha. Asaha naru ka'sin allaha. Asaha naru ka'sin allaha. Haknya di sini sebagai. Kemudian, asa kalau huruf ya, itu amalannya seperti la'alla. Menasubkan isim, merofakan khobar. Ya. Amalannya apa? Menasubkan isim, merofakan khobar. Asaha naru ka'sin allaha. Semoga saja itu adalah hati inggunya ka'as. Ka'as nama seorang wanita. Allaha, semoga saja. Maka i'rabnya, asa adalah harfun. Harfu taroji juga. Harfu taroji. Mabni. Ya. Kemudian haknya adalah apa? Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu asa. Gitu. Kemudian naru adalah apa? Khobar asa. Marfu wa alamatu rafi dhammah zahirah ala akhiri. Wahuwa mudhaf. Ka'asin mudhafun ilaih. Ya. Sifami ini asa ada tiga keadaan. Yang pertama sebagai apa? Sebagai fi'il yang naqis. Yang kedua sebagai fi'il yang tam. Yang ketiga sebagai huruf. Amalannya seperti la'alla, menasabkan isim dan merofakan khabar. Ah, ingat-ingat ini sering kita dapati ya asa dalam Al-Qur'an. Jangan sampai bingung ketika antum menjumpai kalimat asa, i'rabnya bagaimana? Ya beda antara i'rabnya asa antuhibbu syai'an dengan asallahu ayyarhamakum atau asa rabbukum ayyarhamakum. Kemudian dimurojaah ya, ditulis dan dimurojaah. Kalau ada yang belum paham ditanyakan. Wa mudhari'un, ya, bimadha yu'raf? Ya bihaqi, bimadha yu'raful mudhari'? Dengan apa fil mudhari' dikenali? Dengan lam. Kenapa di sini hanya disebutkan satu tanda saja dari fil mudhari yaitu lam? Hah? Karena lam itu dilebur bersama fil mudhari. Ya. Seperti menjadi satu kata. Ya, tadinya fil mudhari itu maknanya hal dan istiqbal, setelah kemasukan lam menjadi madhi maknanya. Ya, ketika dikatakan lam akum, saya belum berdiri. Sebelum saya ngomong, saya belum berdiri. Nah, itu kan madhi. Ya. Kemudian, belum hadir ya kemarinnya. Apa zura'ah? Mata yuftahu awalul mudhari' wa mata yudham. Ya, kapan fi'il mudhari' itu awalnya di fathah, kapan di dhammah? Di dhamma ketika fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Apakah 4 hurufnya ini asli ataupun tambahan salah satunya? Iya. Kemudian selain itu maksudnya apa? Yang thulasi dan humasi dan sudasi. Kalau subai ada enggak? Enggak ada ya. Apalagi thumani. Ya, enggak ada. Ya. Kemudian ma hiya az-zawaid al-arba' allati la budda min wujudihi fi madha awali al-mudhari'. Ya. Apa az-zawaid al-arba'? Ya, ya al-hamzah wa nun wal ya wa ta. Ya jama'uka qauluk madha? Na'aitu atau anaitu? Iya. Kemudian ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Jadi dimutkinkan ya. Matanya mutkin, faham syarahnya, faham apa? I'rabnya juga contoh-contohnya. Wa amrun. Kemudian yang kedua dari macam fi'il adalah fi'il amr. Ya. Telah disebutkan bahwasanya fi'il ada 3 macam. Yang pertama fi'il madhi sudah kita lewatkan, yang kedua fi'il mudhari juga sudah, dan yang terakhir adalah fi'il amr. Ini penyempurna yang beliau sempurnakan dalam kitab Mutammimah ini. Yang itu tidak ada pada apa? Kitab Al-Jurumiyah ya. Asalnya enggak ada ya. amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala at-thalab wa qabulihi ya al-mukhatabati nahwu qumi wadribi wa minhu hati wa ta'ali. Ya. Wa ta'ala itu ta'ala. Wa ta'ala, ya. 'Ala al-ashah, menurut pendapat yang paling sahih. Fil amr itu dikenali dengan penunjukannya kepada tolab, tuntutan. Jadi fil amr itu dikenali dengan maknanya, menunjukkan kepada tolab. Dan tolab ada dua macam. Yang pertama, tolab husulu syai. Tolab husulu syai. Keadaan lam yakun. Tuntutan untuk terjadinya sesuatu yang tadinya belum terjadi. Seperti kalau kamu katakan kepada orang yang duduk, pum, berdirilah. Di sini kenapa? Ada apa? Ada tolab, tuntutan untuk apa? Berdiri. Terjadi belum sebelum diperintahkan berdiri nih? Hah? Terjadi belum? Belum. Yang aktif coba. Jangan perhatian nulis, nanti nulis ya. Belum kan? Ya, di sini apa berarti penunjukannya? Tuntutan untuk melaksanakan sesuatu yang belum terjadi agar dikerjakan. Itu mana yang pertama? Tolab husulu syai. Yang kedua, tolab al-istimrar. Tuntutan untuk terus-menerus mengerjakannya. Ini contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiy taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Sebelum diperintahkan nabi sudah bertakwa belum? Sudah. Yang dimaukan dari perintah ini adalah apa? Istimrornya, terus-menerusnya. Juga di dalam firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, lihat, berimanlah tuh. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Berarti maksudnya ke mana yang berapa? Pertama apa yang kedua? Yang kedua itu al-istimrar. Itu tolab. Jadi fi'il amr dikenali dengan maknanya itu menunjukkan kepada tuntutan untuk melaksanakan sesuatu yang belum terjadi agar dikerjakan atau untuk terus-menerus mengerjakan sesuatu. Seperti kalau kamu melihat ada teman kamu yang serius sungguh-sungguh belajar, antum katakan ijtihad, dia sudah sungguh-sungguh, maksudnya teruslah kamu ijtihad, sungguh-sungguh dalam belajar. Itu tanda yang pertama, tidak cukup. Ini sebagai tanda dari fi'il amr secara bersendirian, enggak bisa. Kenapa? Karena di sana ada isim yang menunjukkan tolab. Seperti apa? Soh. Apa mananya soh? Hah? Uskut. Kalau mah, mah, apa ya? Ukfuf, tahanlah dari perbuatan. Nazali, mananya injil. Ini juga sama menunjukkan tolab. Ya. Sehingga untuk membedakan dengan isim, maka ditambahkan tanda yang, atau digabungkan bersamanya tanda yang lain, yaitu qabulihi ya al-mukhatabah. Selain dia menunjukkan kepada tolab, dia juga harus bisa menerima ya al-mukhatabah. Ya, untuk seorang wanita yang diajak bicara. Itu. Nah, dengan tambahan ini, maka isim yang mengandung makna tolab keluar. Iya kan? Ini bukan fil amr. Ya. Seperti tadi, soh. Ini isim fa'il. Antum katakan ini isim. Kenapa kok dikatakan isim padahal di situ ada tolab? Ya karena dia tidak bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Ya kan enggak bisa sohi. Soh ini kepada siapapun antum ajak bicara, ya tetap soh kepada seorang wanita ataupun laki-laki tetap soh. Soh, soh, gitu kan. Jadi gabungan dengan ataupun fi'il mudhari fi'il amr itu di tandanya diketahui dengan terkumpulnya dua tanda. Yang pertama menunjukkan kepada tolab. Yang kedua bisa menerima ya al-mukhatabah. Enggak ada cuma kalau dikasih ya bisa, maka ini fil amr. Contohnya kum. Kum. Ini fil apa? Amr. Kenapa? Karena menunjukkan kepada tolab. Tolabul qiyam. Tuntutan untuk berdiri. Di sisi lain dia bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Ketika yang diajak ataupun yang diperintahkan seorang wanita, maka anda mengatakan kumi. Ditambahkan apanya? Ya kumi, kum. Tadi ini kum, kum. Di situ ada pertemuan dua sukun. Sukunya ada pada wawu dan sukunya ada pada mim. Maka dibuang apanya? Wawunya, kum, agar ringan. Ah, ketika setelahnya itu ya mukhatabah, mimnya jadi kasroh sehingga wawunya bisa dimunculkan lagi. Iya kan? Kumi bukan, kumi bukan. Kenapa? Tidak ada pertemuan dua sukun lagi di situ. Iya kan? Kumi. Iya. Idrib, idribi. Minhu, beliau memasukkan sesuatu yang diperselisihkan. tentang fi'il amr atau bukannya. Dan beliau merujukkan ini sebagai fi'il amr. Wa minhu, dan termasuk fi'il amr adalah hat. Hati dengan kasrah. Wa ta'ala dengan fathah. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Ini mengisyaratkan kepada adanya khilaf sebagian ulama, seperti sebagian ulama ahli nahu seperti Az-Zamakhsyari berpendapat bahwasanya hat dan ta'al itu adalah isim fil amr, isim tapi maknanya fil amr. Hat maknanya nawil, datangkan. Ya. Qul hatu burhanakum, datangkanlah bukti-bukti kalian. Ta'al maknanya akbil, datanglah kemari, itu. Jadi yang lebih rajih hat adalah, ataupun hat dan ta'al adalah apa? Fi'il amr. Bukan isim. Apa tandanya? Pertama, dia menunjukkan apa? Tolab. Yang kedua, bisa menerima apa? Ya'ul mukhatabah. Ketika yang diperintahkannya seorang wanita, maka dikatakan apa? Hati. Ta'alai. Hati. Ta'alai. Jadi kalau seorang laki-laki yang kamu perintahkan, maka hati. Dikasar. Kalau seorang wanita, apa? Hati. Ta'ala, seorang laki-laki. Kalau seorang wanita, ta'alai. Kalau dua orang, apa? Ha-tia. Ta'alia. Gitu. Ya, bukan. Ta'alaya, ya. Ta'alaya. Ya. Ta'alaya, karena asalnya ya. Ya. Kalau jamak ya, hatu, ta'alau, gitu. I'rabnya bagaimana? Misalkan, hati, ya Muhammad, Alkitab, Alkitab. Wahai Muhammad, datangkanlah kitab. Hat, apa i'rabnya fi'il? Amr. Mabni ala madza? Ala hadzil ya. Itu i'rabnya. Mabninya di atas pembuangan ya. Seperti ketika antum meng-i'rab iqdi. Qaba yaqdi iqdi. Bagaimana i'rabnya? Iqdi fil amr, ya kan? Mabni ala hadzi alia. Demikian pula hati. Hati fil amr mabni ala hadzil ya, karena aslinya akhirnya ya, gitu kan. Ala hadzi alia. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya harfu nida. Kemudian Muhammadu munada. Alkitabah maf'ulun bih. Sekarang kalau yang diperintahkan wanita, seorang. Hati. Ya Fatimatu alkitabah. Hati, kita katakan fi'lun amr. Mabni ala mada? Ala hadzin nun. Ya. Di atas membuangan nun. Seperti kalau antum perintahkan kepada seorang wanita, uktubi, kan? Uktubi, uktub, uktubi. Uktubi, i'rabnya bagaimana itu? Fi'il amr, mabni al-hazinnun, ya kan? Karena di af'al khamsah maksudnya. Ya kan? Ini juga sama, af'al khamsah. Ketika bersambung dengan ya'ul mukhatabah. Hati, fi'il, amr, mabni al-hazinnun. Seperti uktubi. Kemudian ya'nya, i'rabnya itu fa'ilnya. Ya, dhamir mutasil, mabni al-sukun, fi mahal rafin fa'il. Fa'ilnya hati. Mending kalau hatiya jelas al ya. Hatiya jelas. Apa i'rabnya misalkan hatiya fil amr mabni al hadin nun, ya kan? Alifnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il, fa'ilnya alif ya. Demikian. Sekarang yang ta'al bagaimana? Kalau untuk seorang wanita ta'alai. Kalau ta'ala ya Muhammad. Kemari ya Muhammad ta'ala fil madhi fil amr mabni ala madza? Alal hadzi alia. Ala hadzi alia. Ya, karena aslinya ya. Kalau dikatakan ta'alai ya Fatimatu. Kemari ya Fatimah. Maka dikatakan ta'alai fi'il amr mabni ala hadzi nun. Hadzi nun. Ya. Jangan bingung. Ya. Ta'a seperti apa? Afal khamsah itu. Yang dijadikan fi'il amr ta'alai. Datang juga yang mengharokati lamnya dengan kasrah cuma lemah. Ta'ali. Ta'alai. Ya. Kalau seorang laki, ta'ala ya Muhammad. Ta'ala ya Fatimah. Ta'ala ya, ya Zaidani. Gitu kan. Ta'alau ya Zaiduna. Gitu kan. Hati ya Muhammad al-kitaba. Hati ya Fatimatu al-kitaba. Hati ya. Ya Muhammadani. Al-kitabah dan seterusnya. Saya paham ini. Jadi hat dan ta'al adalah apa? Fi'il amr. Itu yang sahih. Dan i'rabnya tadi harus di dipahami dan dihafalkan. Ya, untuk satu orang laki-laki hati, satu orang perempuan hati, dua orang laki-laki atau perempuan sama hatia, ya, hatu, hatina ya berarti ya. Kalau untuk seorang kalau yang diajak bicara jamak perempuan hatina berarti hatina. Kemudian ta'alnya seorang laki-laki ta'ala, seorang wanita ta'alai, dua orang laki-laki atau perempuan sama ta'ala ya, jamak laki-laki ta'alau. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemudian untuk jamak wanita ta'alaina fa ta'alaina umatti'kunna wa sarihkunna sarahan jamila, ada kan dalam surat Al-Ahzab kan? Nah itu. Dihafalkan ya. Sudah habis waktunya. Ya sedikit-sedikit tapi yang penting jadi ambil faedahnya. Ya. Atau satu lagi ya tanggung ya. Huruf atau langsung belajarnya biasa langsung masuk enggak? Hah? Tanggung. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li ka hal wa fi walam. Huruf adalah apa yang tidak cocok bersamanya tanda isim, tidak cocok pula bersamanya tanda fi'il. Kalau ada satu kalimat dikasih tanda isim enggak bisa masuk, dikasih tanda fi'il juga enggak bisa masuk, maka itu adalah apa? Huruf. Beliau contohkan di sini dengan tiga contoh. Hal, fi, lam. Ini mengisyaratkan kepada bahwasanya huruf itu ada tiga macam. Huruf itu ada tiga macam. Yang pertama mushtarok. Yang kedua mukhtas. Mushtarok maksudnya apa? Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Seperti hal, ini musyarak. Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Contohnya apa hal yang masuk ke isim? Hal Muhammadun, misalkan apa? Zahaba, ataupun hal qa' hal. Hal Zaidun, qa'imun, apa yang misalnya. Bisa juga kepada fi'il mudhari, hal yakumu Zaidun. Dan yang musyarak ini sukanya enggak beramal. Jadi huruf-huruf yang musyarak enggak beramal. Seperti lihat, hal Zaidun, qa'imun, enggak berpengaruh kan? Hal yakumu, enggak berpengaruh. Kemudian yang kedua, mukhtas khusus. Mukhtas ada dua. Yang pertama mukhtasun bil ismi, khusus masuk isim seperti fi. Iya. Jalasu fil masjidi. Yang kedua mukhtas bil fi'li, khusus masuk ke fi'il mudhari, seperti lam. Lam yakum Muhammadun. Yang mukhtas ini biasanya beramal. Iya kan beramal. Seperti jalasu fil masjidi. Kasro kan al masjidi. Kenapa? Karena kemasukan huruf yang mukhtas yaitu fi. Lam yakum Muhammadun, yakum di sini lam beramal, menjazibkan yakum. Ah itu. Mungkin cukup sampai di sini. Jadi mulajah difahami baik-baik. Iya. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.